karo pertede. Gundari yang kai kam sali pernembe. Kaikin salah lepa keras perbahanku man bandu. Si ku ingat lawa pernah kamku kecewa ke la pernah sekali pe kamku sakiti. Hubas piga piga wari enda sibuk aku erdahin makara kudahi kamateku terpaksa ku tunda perban terikat aku ibas dahi. Thank you.